Pertanyaan pertama. Ini kita bacakan semua ya. Semua kita bacakan. Baik. Sekuat kemampuan kita. Berarti enggak pilih-pilih. Bagaimana bila kajian pilih-pilih? Hanya datang pas tabligh akbar saja, kajian rutin atau mingguan jarang hadir. Takaran soleh dan tidak soleh seseorang bukanlah dia rajin kajian atau tidak. Boleh jadi ada orang yang rajin hadir kajian mingguan, jauh lebih hina daripada orang yang hanya datang tabligh akbar. Sebagaimana sebaliknya pun mungkin terjadi. Kesolehan seseorang di hadapan Allah, hanya Allah yang tahu. Karena Allah menilainya di saat kita sedang sendiri, bukan di saat kita sedang di majlis taklim. Ketika kita sedang sendiri itulah kesolehan kita teruji dan diuji. Dijabar, kata orang-orang Melayu. Kapan orang dikatakan soleh? Manakala dia bertakwa kepada Allah di saat dia sendiri. Maka persoalan dia hadir di majlis tabligh akbar saja, dan dia bukan orang yang rajin kajian mingguan, asal dia menjaga ketakwaannya di dalam kesendiriannya, soleh. Dan walaupun dia yang menyampaikan materi, namun di dalam kesendirian dia berbuat maksiat kepada Allah, adalah orang yang hina. Bahkan dia yang memberikan kajian itu. Tidak tahukah kita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang menghuni neraka pertama kali orang alim. Dia yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama itu kepada manusia siang dan malam. Karena penilaian Allah bukanlah di majlis taklim. Penilaian Allah kepada kita adalah di saat kita sendiri. Oleh karena itu, yang jaminan surga untuk orang yang bertakwa dan orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa dan takut kepada Allah dikala sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk, innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah bil ghaib, di saat mereka sedang sendiri. Bukan sedang di depan saudara-saudaranya, atau di pengajian, atau di tengah kerumunan massa. Itu bukan takwa yang hak. Boleh jadi itu takwa palsu. Namun ketika dia bertakwa kepada Allah di saat sendiri, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah janjikan untuk mereka ampunannya, dan Allah janjikan untuk mereka ganjaran yang sangat besar, yaitu surga. Di dalam surat Qaf, hal yang sama Allah sebutkan dengan lafaz yang berbeda. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib, pada saat sendiri, tidak ada orang lain. Ketika kita pulang ke rumah, di rumah itu sedang kosong, tidak ada istri, tidak ada anak-anak, tidak ada mertua. Ketika itu ketakwaan kita diuji oleh Allah. Namun kalau kita bisa padukan antara takwa pada saat yang gaib, pada saat kita sendirian, dan rajin hadir pengajian mingguan dan tabligh akbar, ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Kalau bisa kita padukan itu dengan tabligh akbar saja, maka kebaikan juga. Jadi jangan nilai manusia dengan kehadirannya. Salah kita menilai. Oh, berarti kalau orang yang hadir kajian berarti orang saleh. yang jarang hadir kajian mingguan tidak saleh. Tidak ada takaran itu. Kesolehan itu Allah yang tahu. Karena Allah menilainya di saat masing-masing kita sedang sendiri. Namun kalau di sini adalah nasihat dalam arti kata, tolonglah hadir juga mingguan, ramaikan kajian, bolehlah. Ramaikan kajian, adakan majlis ta'lim. Toh, di dalam majlis ta'lim itu hadir rahmat dan nikmat Allah, turun ketenangan. Maka perbanyaklah amal soleh, termasuk di antara amal soleh hadir kajian. Ya, kalau himbauan bolehlah. Tapi jangan dijadikan takaran. Karena belum tentu orang yang rajin hadir lebih baik daripada orang yang tidak rajin hadir. Sebagaimana sebaliknya. Wallahualam. Ustaz, berikan nasihat kepada kami yang baru mengenal dakwah salaf ini. Ini semua dari awal sampai akhir nasihat ini, Pak. Tak perlu ada nasihat khusus. Ustaz, tolong berikan kami kiat-kiat berhenti ngerokok. Jangan beli lagi rokok dan jangan berteman dengan orang yang merokok. Apa? Ya, jangan beli dan jangan berteman dengan orang yang merokok. Jauhi majelis-majelis orang yang merokok. Sebenarnya orang berhenti merokok dengan tekad untuk mencari ridho Allah. Sebagaimana seluruh para perokok secara mayoritas, bukan seluruh, mayoritas perokok bisa berhenti merokok di bulan Ramadan. Yang selain bulan Ramadan dia tidak sabar walau hanya 3 jam, 4 jam. Tapi di saat dia ingin meraih ridho Allah dengan berpuasa, dia bisa tidak ingat dan tidak membutuhkan rokok. Artinya sebenarnya bisa. Tinggal tekad dan kemauan. Ditambah dengan ilmu bahwa rokok itu pendapat yang paling kuat bukanlah makruh, akan tetapi haram. Rokok itu akhi, antum beli, antum bakar, taruh aja. Jangan dinikmati. Taruh di tong sampah, dibakar. Taruh aja gitu. Haram gak? Haram gak? Haram. Kenapa? Mubah habis. Gak ada yang antum sakiti. Antum beli, antum bakar, taruh di tong sampah sampai habis. Haram sudah itu. Karena mubah habis. Sekarang antum bakar, antum hisap, merusak diri antum, haram gak? Haram. Sekarang antum beli, antum bakar, antum hisap, merusak diri antum, antum keluarkan asapnya, merusak diri orang lain, haram gak? Jadi dari mana datangnya rokok itu tidak haram? Yang anehnya kita, kalau ada seorang marketing datang menawarkan minuman manis, lezat, tapi dia katakan kalau bapak rajin minum ini, nanti akan kanker, pasti gak mau minum. Datang lagi marketing yang kedua, menawarkan minuman yang berbeda, yang masih manis, seger, enak, apalagi pakai es, waduh luar biasa. Tapi dia katakan kalau bapak rajin minum ini, impoten. Pasti gak mau minum. Begitu disatukan semuanya, nih pak, dagangan saya, impoten, kanker, serangan jantung, wah kalau ini saya mau, katanya. Oh, dikumpulkan segala macam penyakit, mau dia pak. Pahit, bikin rusak paru-paru, jantung, ginjal, impoten, racun, dikumpulkan seluruh kejahatan di situ, nah, kalau ini yang saya mau. Berdoalah kepada Allah, timbulkan tekad dan yakinilah sebagaimana para ulama dunia yang mu'tabar, ahli ilmu yang diakui keilmuan internasionalnya, semuanya sepakat itu haram. Yang ulama-ulama yang belum diakui ilmu internasionalnya yang masih mengatakan makruh. Saya tahu ilmu tentang rokok itu haram dari tahun 90, dari fatwa ulama di tahun 90. Baru tamat SD sudah mulai dapat fatwa para ulama tentang haraman rokok itu. Jangan lupakan Allah, salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholat agar bisa khusyuk? Tidak mudah bisa menjadi orang yang khusyuk di dalam sholat. Oleh karena itu orang yang khusyuk di dalam sholat Allah jaminkan untuknya kejayaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Berarti sholat itu tidak gampang untuk khusyuk. Karena jaminannya di dalam khusyuk itu ada jaminan kejayaan. Dan sesuatu yang berat harus pakai latihan. Termasuk khusyuk di dalam sholat. Harus latihan, terus mendidik untuk khusyuk. Khusyuk itu adalah menghadirkan jiwa dan raga. Tidak hanya menghadirkan raga, namun jiwanya pergi. Sholat itu adalah mendatangkan rohani dan jasmani. Jasmani kita ruku, hati kita juga harus ruku. Raga kita sujud, jiwa kita juga harus sujud. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Semua ini adalah peringatan kepada orang-orang yang punya hati, atau paling tidak kalau dia tidak punya hati, dia mendengar dalam keadaan hadir. Yang ingin kita garis bawahi adalah mendengar dalam keadaan hadir. Artinya raganya ada, jiwanya ada. Tapi kalau dia hadir kemudian tidak mendengar, jiwanya lari kemana-mana, itulah dia ketidakkhusyukan itu. Dan para ulama mengatakan, fahami bacaan sholat, hayati gerakan sholat, dan putuskan hubungan dengan dunia sebelum sholat. Putuskan hubungan dengan dunia sebelum sholat. Namun itu latihannya tidak gampang, lama. Dan telah berhasil, jatuh lagi. Berhasil lagi, jatuh lagi, berhasil terus. Dan jangan berhenti berusaha. Sampai kita mahir sebagaimana untuk berjalan dulu kita pakai jatuh bangun. Maka untuk khusyuk juga kita harus melalui proses jatuh bangun untuk bisa menjadi sholat yang khusyuk. Wallahu a'lam. Ketika berdoa sesudah wudhu dan sesudah sholat, apakah mengangkat tangan atau tidak? Ada juga orang yang setelah sholat sebelum pulang sujud dulu. Apakah itu ada sunnahnya? Setelah wudhu tidak ada riwayat satupun Nabi dan para sahabat mengangkat tangan. Setelah wudhu, para ulama yang detail membahas sifat sholat Nabi mengatakan tidak bertemu riwayat hadis Nabi mengangkat tangan dalam berdoa setelah sholat fardu. Namun ulama lain berfatwa bahwa kalau ada yang melakukannya sekali-kali boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi kita mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi kalau mulazamah, senantiasa mengangkat tangan setelah sholat fardu, itu yang dikritik oleh sebagian para ulama. Wallahu a'lam. Jika ada orang Islam yang berpindah agama ke agama lain, lalu orang tersebut pindah lagi ke dalam agama Islam, apakah orang tersebut akan diampuni? Kalau dia serius, Allah pasti ampuni. Kalau dia serius untuk bertaubat dan kembali kepada Islam yang hak, dan dia tidak bermain-main, maka Allah akan ampuni. Karena Allah berjanji mengampunkan seluruh dosa. Allah tinggal menunggu keseriusan kita minta ampun. Wallah a'lam. Ustaz mohon dijelaskan skala prioritas amal soleh yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua yang masih hidup atau yang sudah wafat. Kalau yang diprioritaskan ketika orang tua masih hidup adalah jangan sampai melukai perasaannya. Itu ya. Manakala kita lihat ayat yang berhubungan dengan bakti anak kepada orang tua, ini yang didahulukan sebelum yang kebaikan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan sampai kita ini menyakiti perasaan orang tua dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Itu yang pertama kali harus kita usahakan. Baru setelah itu kita lihat kebaikan apa yang kita bisa kita berikan. Itu yang prioritas. Adapun setelah orang tua meninggal, prioritas yang terbaik adalah memperbanyak permohonan ampun kepada Allah untuk dosa dan kesalahan orang tua kita. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghadirkan hati agar selalu mengingat Allah dimanapun kita berada? Seperti khusyuk yang tadi, tidak gampang. Perlu latihan. Perlu latihan. Menatap segala sesuatu, tatap dia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Pandanglah kendaraan kita itu sebagai anugerah Allah. Pandanglah rumah kita sebagai anugerah Allah. Pandanglah tubuh kita sebagai anugerah Allah. Ketika kita berkenan melihat wajah kita sebagai anugerah Allah. Kita bersuara, hadirkan bahwa suara itu anugerah Allah. Ketika mau minum, hadirkan ini adalah rahmat dan nikmat Allah. Dan saya selalu mengatakan kepada kaum muslimin, ini air ini pak, bu, ini lebih penting daripada kursi kepresidenan. Apalagi kursi menteri. Apalagi bupati. Mana yang lebih penting sebenarnya? Air ini atau jadi presiden? Hah? Serius? Kita saja yang tidak memahami pentingnya dan mulianya air ini lebih daripada kursi kepresidenan. Kita yang salah sebenarnya. Kita yang salah. Kita sudah salah pandang dan salah lihat. Dunia telah menipu kita. Dunia ini syarat dengan tipuan. Kalau kita tidak berhati-hati, tertipu. Kursi kepresidenan dan air. Lebih penting air ini daripada kursi presiden itu. Hati kita saja yang tidak kita latih untuk melihatnya sebagai hal yang terhebat. Artinya, selagi kita masih dapat air, peduli amat gak jadi presiden. Yang penting dapat air. Karena apa gunanya jadi presiden kalau gak dapat air? Soal kepentingan dan kebutuhan kita, kita lebih butuh ini dan lebih penting ini, pak. Sehingga kita memuliakan rahmat Allah yang besar. Ketika manusia memandang kursi kepresidenan itu berjuta-juta lebih mulia daripada air, dia hinakan air. Padahal dia tidak bisa hidup tanpa air. Kita selalu memandang uang 50 miliar itu banyak. Ternyata kita salah. Uang 50 miliar itu sedikit. Buktinya kita tidak mau menjual mata kita 50 miliar. Kalau ada orang yang mau membeli mata kita 50 miliar, ada kita yang berakal ini yang mau jual? atau mikir dulu, istikharah dulu? Istikharah dulu Ustaz, 50 miliar banyak itu. Enggak apa-apalah, mata saya diambil dua-duanya. Yang penting dapat uang 50 miliar. Enggak akan ada orang yang berakal mau menjual matanya dengan 50 miliar. Itu artinya apa? 50 miliar itu sedikit dibanding mata. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Namun yang kita ingat itu duit. Nikmat Allah juga, tapi yang kecil, kerdil. Nikmat yang lebih besar kita lupakan. Nikmat yang lebih penting kita lupakan. Rp50 miliar ada orang membeli lidah, kita enggak bakal jual. Karena tidak ada artinya 50 miliar itu kalau lidah kita tidak ada. Di Riau itu banyak orang punya lahan sawit 100 hektar. Suatu hal yang biasa. Orang punya lahan 100 hektar, 200 hektar. Saya tanya orang-orang Riau, diambil jari jemari kita semuanya, satu jari jemari dihargai 100 hektar. Mau enggak? Diambil semuanya jari ini, lalu diberikan kepada kita 1000 hektar. Pembeli 10 jari jemari. Mau enggak? Enggak ada yang mau. Berarti satu ini lebih, jauh lebih berharga dari 1000 hektar kebun sawit. 100 hektar kebun sawit. Namun kapan kita memuliakan rahmat dan nikmat Allah yang bernama jari jemari? Kapan kita memandangnya hal yang sangat berharga, yang 1000 hektar sawit enggak ada artinya dibanding nikmat jari jemari? Kita yang salah lihat. Kita yang salah pandang, kita tidak pandai dan tidak berlatih melihat rahmat dan nikmat Allah. Kita merasa uang si A punya uang 70 triliun. Wow, mantap. Padahal kalau uang 70 triliun itu dia gunakan untuk membeli jantung kita, kita enggak mau. Siapa orang mau membeli menjual jantungnya 70 triliun? Enggak ada. Berarti enggak ada apa-apanya. Kita memiliki kekayaan yang jauh lebih hebat daripada seluruh dunia dan isinya. Namun kita sering tidak lihat. Mata kita dilupakan, mata kita ditutup. Wallahu a'lam. Bolehkah kita ikut kajian ustaz yang mengisinya menyepelekan sunnah? Bagaimana mungkin? Kita umat Nabi Muhammad ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Karena itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ustaz itu menyepelekan sunnah. Bagaimana kita akan ikut? Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Lalu kenapa Allah ciptakan manusia, langit, bumi dan isinya? Pertama, tidak boleh kita bertanya kenapa Allah berbuat. Itu hukum untuk manusia. Karena ilmu kita kerdil, ilmu Allah maha luas, tidak akan mungkin kemampuan kita yang kerdil ini menguasai jawabannya. Oleh karena itu dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, kalau anda tidak salah, di ayat 22 atau 23 surah Al-Anbiya, Allah katakan, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Kalian yang ditanya, kenapa kalian berbuat? Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti dan yang senada dengannya, tidak boleh ditanyakan. Ini kesalahan dalam bertanya. Iya, kesalahan dalam cara bertanya sudah salah. Jadi kita ajarkan dulu supaya tidak salah lagi. Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Jangan tanya. Kenapa Allah ciptakan saya di Indonesia? Karena saya maunya diciptakan di Mekah. Jangan tanya kenapa-kenapanya. Allah sudah berbuat, ya sudah nikmati saja. Jangan tanya kenapa Allah berbuat. Karena dilarang kita bertanya kenapa Allah berbuat. Dan kalau antum tanyakan itu kepada anak gak bisa jawab. Anak gak bisa jawab kenapa Allah menciptakan langit dan bumi. Orang yang berakal tidak akan bertanya sesuatu yang tidak ada jawaban. Gitu. Oleh karena itu jangan tanya. Allah pasti punya maksud dan tujuan. Allah pasti punya hikmah di balik setiap ciptaannya. Orang yang bertanya ini, kenapa Allah ciptakan manusia? Di antara manusia itu adalah dia. Kira-kira dia mau gak mati aja? Gak mau juga. Artinya menikmati juga penciptaan gitu. Wallahu a'lam. Pertanyaannya panjang, saya sudah baca, saya ringkas saja pertanyaannya. Tentang sholat syuruq, orang yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umroh. Apakah kalau kita pipis kemudian balik lagi berzikir masih dapat? Dapat. Dapat. Apakah kalau setiap hari kita kerjakan dapat? Iya dapat. Insya Allah. Karena hadis Nabi kita mengatakan begitu. Karena yang namanya pipis tidak kekuasaan kita. Yang namanya buang air kecil tidak kekuasaan kita. Itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan, bukan kemauan kita. Balik lagi. Itu darurat namanya. Pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya tidak kita bacakan karena sudah ada sebelumnya. Ustaz, jam berapa waktu sholat duha dan berapa rakaat yang disunnahkan? Adapun berapa rakaat yang disunnahkan, mulai dari 2 dan paling banyak 8. Artinya boleh 2, 1 salam, 4, 2 kali salam, 6, 3 kali salam, 8, 4 kali salam. Itu yang terbanyak yang ada dalam riwayat Nabi tentang sholat duha, 8 rakaat. Dan Rasulullah melakukannya di rumah Ummu Hani. 8 rakaat itu ketika Fathu Makkah. Soal waktunya jam berapa, setelah matahari terbit juga. Dan yang paling afdol adalah ketika suasana sudah sedikit panas. Itu yang paling afdol. Shalatul awabina hina tarmadul fisal. Salat orang-orang yang taat di saat anak-anak unta sudah mulai kepanasan karena pasir. Jadi pasir sudah mulai panas di bawah terik matahari sehingga anak unta itu sudah mulai kepanasan menginjak pasir dan dia mulai cari tempat berteduh. Itu biasanya jam 10. Wallah. Sebagian doa kita yang kita panjatkan dalam permintaan kepada Allah terkadang belum dikabulkan oleh Allah, padahal kita sangat memerlukannya. Kita menginginkan keinginan, sementara Allah paling tahu apakah itu baik untuk kita atau tidak. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dibanding kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dibanding kita. Kita meminta karena Allah suruh kita meminta. Kalau Allah belum kabulkan permintaan itu di saat-saat ini, berarti Allah tahu bahwa itu belum baik untuk kita. Karena boleh jadi di dalam permintaan kita itu terdapat hal yang akan memberikan petaka dalam hidup kita. Oleh karena itu Allah tidak beri. Boleh jadi. Karena Nabi SAW mengatakan, ada orang-orang yang meminta kekayaan kepada aku dan aku fakirkan dia. Karena aku tahu, kalau aku kayakan dia, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. dalam hadis kunci. Itu artinya kita diperintahkan berdoa. Ya kita berdoa. Soal Allah memilihkan untuk kita yang mana dari hidup ini, biarkan Allah yang memilihnya. Dan kita ridho dengan seluruh keputusan Allah. Itu kewajiban kita sebagai seorang hamba. Bukan memaksa Allah harus ikut kemauan kita. Jangan paksa Allah untuk harus ikut kemauan kita. Biarkan kita mengikuti kemauan Allah. Kita ini hamba. Dan ilmu kita tipis. Secuil. Dan ilmu Allah maha luas. Dan Allah maha pengasih, maha penyayang. Kita disuruh berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita butuhkan, kita sampaikan kepada Allah. Kemudian kita sebagai hamba, ikuti apa yang Allah mau. Apa yang Allah takdirkan. Jadi jangan paksa Allah ikuti kemauan kita. Siapa kita yang harus memaksa Allah? Siapa kita yang harus memaksa Allah? Allah. Kemudian kalau kemauan kita tidak diikuti oleh Allah, kita marah-marah. Allah, ini sudah lama aku memohon kepadanya, belum dikabulkan juga. Masuk kita ke dalam larangan hadis Nabi. Jangan salah seorang di antara kalian berkata, saya telah berdoa dan belum juga dikabulkan. Ikuti kemauannya Allah. Ikuti apa yang Allah putuskan untuk kita. Tak ada nikmat ini lebih baik, lebih nyaman hidup selain mengalir saja dengan apa yang Allah mau dari kita. Ya, apa yang Allah takdirkan untuk kita. Hari ini Allah takdirkan orang tua kita meninggal. Mengalir sajalah. Ya sudah, kita terima. Ya Allah, saya terima. Apa yang kau putuskan? Hari ini orang tua saya meninggal. Hari ini anak kita tabrakan. Hati kita menerima. Menerima ketentuan Allah. Ya Allah, engkau takdirkan anakku hari ini tabrakan dan harus meninggal dunia. Aku terima. Aku tidak akan protes. Walau kita tetap bersedih, tapi kita menerima. Tidak protes terhadap keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap hari Allah menurunkan takdirnya. Dan takdir dalam kehidupan dunia ini, kalau boleh saya katakan, lebih besar arusnya daripada arus apapun yang ada di permukaan bumi. Jangan coba-coba berjalan melawan arus. Sebagaimana jangan coba-coba berenang melawan arus. Ikuti saja arus takdir. Kita disuruh meminta dan kita tidak punya kewajiban harus sampai dapat. Biarkan Allah memilihkan untuk kita yang terbaik. Bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Allah? Lihat kecintaan kita kepada makhluk. Hal yang sama, poinnya sama dengan kecintaan kita kepada Allah. Sudah sejauh mana kita? Kita punya anak. Kita cinta kepada anak kita. Apa yang kita lakukan untuk kecintaan itu? Kita selalu ingat anak kita. Berarti kita harus selalu ingat kepada Allah. Kita berkorban untuk anak kita. Berarti kita harus berkorban karena Allah dan untuk Allah. Kita mengorbankan sebahagian kemauan kita untuk mengikuti kemauan anak yang kita cintai. Berarti kita harus korbankan kemauan kita untuk mengikuti kemauan Allah. Kita selalu sebut-sebut anak kita. Kita bangga-banggakan, kita sebut-sebut. Maka selalu harus kita menyebut Allah. Apalagi kita suka mendatangi rumah orang yang kita cintai. Anak kita sudah punya keluarga, punya cucu. Kita datangi rumahnya. Berarti kita harus datang ke rumah Allah. Kalau orang yang kita cintai meminta sesuatu kepada kita, kita mau mengabulkan permintaannya, maka harus kabulkan juga permintaan Allah. Lihat, kecintaan itu berasal dari hati. Ini ada makhluk, ada kecintaan kepada Allah. Tentang bagaimana cinta itu satu, berasal dari hati. Tinggal bagaimana kita menjadikan untuk Allah lebih besar daripada yang untuk makhluk. Apa nasihat supaya kita bisa bersyukur kepada Allah di dalam keseharian kita? Kunci menjadi orang yang pandai bersyukur adalah pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Kata kunci untuk pandai menjadi orang yang bersyukur adalah pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. maka latihlah diri kita untuk pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Kalau tidak pandai kita melihat rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan pandai bersyukur. Seperti air minum ini tadi. Kalau kita tidak pandai melihatnya, kita akan sepelekan ini air. Kita tidak akan anggap sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Padahal seperti yang saya katakan tadi, setelah saya ingatkan kaum muslimin dan muslimat, kita semua sadar bahwa air ini lebih penting daripada kursi kepresidenan. Cuman karena kita tidak pandai melihatnya, kita sepelekan dia dan kita tidak syukuri dia. Maka pandailah melihat rahmat dan nikmat Allah. Benarkah ada keterangan yang menyebutkan bahwa rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada alam dunia ini ada dan nanti akan diberikan di akhirat sebanyak 99. Mungkin yang antum maksud adalah hadis riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan oleh beliau dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki 100 nikmat, 100 rahmat, 100 rahmat. Satunya Allah turunkan ke permukaan bumi, yang dengannya seluruh hamba-hambanya berkasih sayang. Sampai binatang-binatang pun akan cinta dan sayang kepada anaknya dengan rahmat itu. Artinya kumpulkan kasih sayang dan rahmat yang ada dari zaman dunia ini ada sampai yang terakhir ada. Jin, manusia, hewan semuanya kumpulkan rahmat dan kasih sayangnya. Itu baru satu rahmat yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Dan sisanya 99 Allah letakkan di surga. Itu ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Surga bekas Nabi Adam dan Hawa, maka apakah masih ada di mana tempatnya? Neraka sudah ada atau tidak? Kalau ada di mana? Soal di mana, anak tidak tahu. Tapi kalau ditanya ada, jawabannya ada. Jawabannya ada. Surga itu ada, neraka itu sudah ada. Di mana tempatnya, gaib. Tak seorang pun yang pernah melihatnya dari manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya para syuhada adalah burung-burung hijau yang berterbangan di surga. Tentang neraka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang Firaun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Fir'aun dan bala tentaranya dipanggang di api neraka setiap pagi dan petang. Dan ketika telah ada nanti hari kiamat, Allah akan berkata, adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab, masukkan Fir'aun dan pasukannya ke azab yang lebih parah. Jadi setiap pagi dan petang Fir'aun dan bala tentaranya digiring ke neraka untuk diazab di neraka. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, ishtakat an-naru ila rabbiha faqala qad akala ba'di ba'da. Neraka mengeluh kepada Rabbnya dan berkata, wahai Rabbku, saking panasnya aku, maka sebahagianku memakan sebahagianku. Begitu terjemahannya. Fa'adina laha binafasaini, nafasun fi shayfi wa nafasun fi shita'i. Fa adina laha bi nafasaini, nafasin fi shayfi wa nafasin fi shita'i. Maka Allah izinkan neraka itu mengeluarkan dua kali hembusan sepanjang tahun. Satu hembusan ketika di musim panas dan satu hembusan di musim dingin. Fahuwa ma asyaddu ma tajidunahu minal har wa asyaddu ma tajidunahu minal zamharir. Itulah saat-saat di mana kalian merasakan panas yang teramat panas di musim panas dan dingin yang teramat dingin di musim dingin. Jadi dalam sekali, dua kali dalam setahun, neraka mengeluarkan hawanya. Satu hawa panas neraka, satu hawa dingin neraka. Jadi neraka itu tidak panas semuanya, Pak. Ada yang dingin juga. Tapi dingin yang bertangkatan dingin jadi panas. Coba antum pegang es lama-lama. Kira-kira enak apa panas tangan itu? Artinya azab juga. Dingin yang bersangatan adalah azab, sebagaimana panas yang bersangatan adalah azab. Neraka itu punya dua sisi azab. Sisi panas yang berlebihan, sisi dingin yang berlebihan. Yang panas yang berlebihan ada satu kali dihembuskan keluar. Dan itu panas yang paling panas di musim panas, kata Nabi. Dan yang dingin dihembuskan di musim dingin. Itulah dingin yang paling dingin di musim dingin. Itu sabda Nabi kita tercinta. Dan tidak boleh kita ingkari. Karena itu sabda Rasul kita dan hadisnya sahih. Berarti neraka masih itu ada. Neraka itu ada. Surga juga ada. Di mana tempatnya? Ana tidak tahu. Masih sama dengan pertanyaan yang tadi. Soal mengingat Allah, bagaimana caranya supaya selalu ingat Allah. Karena sudah kadung berjanji membacakan apa yang tertulis, makanya harus saya bacakan juga. Sebenarnya hati ini malas membacakan, tapi mau tidak mau saya bacakan, karena janji membacakan semuanya. Saya pernah mengganggu istri orang, tapi tidak sampai kepada perzinaan. Apa yang harus saya lakukan? Minta maaf kepada suaminya, takut akan hancur rumah tangganya plus rumah tangga saya. Taubat kepada Allah, berbuat baik kepada orang yang kita telah berbuat buruk kepadanya untuk menghapuskan kesalahan kita masa lalu kepadanya, dan jangan sampaikan apa yang telah kita lakukan. Jangan sampaikan apa yang telah kita lakukan, karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih baik dia tidak tahu dibanding dia tahu. Toh kita sudah berhenti dan sudah kembali ke jalan yang benar. Bagaimana dengan suami yang jualan sembako di dalam tokonya, jual rokok juga? Saya sudah berusaha menasihati untuk tidak jualan rokok, tapi susah. Bagaimana dengan nafkah yang diberikan kepada keluarga? Toh dikatakan di sana jualan sembako, di antaranya ada rokok. Ya berarti istri tidak terkena apapun di saat suami memberi nafkah. Karena penghasilannya dari yang halal ada, dari yang salah juga ada, dari yang haram juga ada. Kalau kita berpandangan rokok haram, dia jualannya haram. Dan harta seseorang yang tercampur antara halal dan haram dinafkahkan kepada kita, diberikan kepada kita, halal kita untuk menerimanya karena hartanya bercampur. Dan tidak perlu bagi kita untuk bertanya, ini dari mana tadi? Tidak perlu. Ada orang yang kita tahu penghasilannya ada yang halal, ada juga penghasilan yang haram, lalu dia berikan kita uang, boleh kita menerimanya. Diberikan kita nafkah sebagai istri dan anak-anak, boleh kita menerimanya. Kecuali kalau kita tahu 100% penghasilannya haram. Di situ kita baru warok untuk tidak menerima apa yang dia berikan kepada kita. Perlu keimanan dan ketakwaan untuk meninggalkan rokok dan meninggalkan bisnis rokok. Karena bisnis rokok sangat menggiurkan, tapi itu bisnis yang sangat merusak. produsen. Tidak ada jualan di permukaan bumi yang dijelek-jelekkan oleh produsennya kecuali rokok. Bagaimana kalau kita ketika menerima takdir yang tidak kita inginkan, kita berpura-pura menerima, tapi hati kita tidak menerima ketetapan yang datang kepada kita. Apakah itu tanda bahwa kita melupakan Allah? Menerima tidak menerima, itu takarannya di hati, bukan di zahir. Zahirnya kita tabah dan menerima, hati kita protes, berarti kita orang yang protes. Hati kita tidak menerima. Sampai hati kita itu menerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita, itu yang harus kita latih terus. Dan kita boleh hati kita menerima dan kita bersedih, itu tidak bertolak belakang. Ada orang yang bersedih dan dia tidak protes kepada takdir Allah, dan ada orang yang bersedih dan dia protes terhadap takdir Allah. Kalau kita ditimpa musibah, kita boleh bersedih, namun tidak boleh bersertaan dengan sedih itu kita protes dengan takdir Allah. Seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, kenapa kau takdirkan ini dalam kehidupanku? Kenapa anakku hari ini harus tabrakan? Kenapa rumahku hari ini harus terbakar? Ya sudah terbakar, tidak akan bisa kita kembalikan kepada keadaan semula. Terima. Wallahu a'lam. Nikmat dan rahmat Allah akan mengalahkan kemurkaan Allah. Apa artinya, Ustaz? Bukan mengalahkan. Yang ada nasnya adalah rahmat Allah mendahului murka Allah. Mendahului murka Allah. Itu yang anda tahu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mendahului murkaku. Artinya apa? Seseorang yang dimurkai oleh Allah itu bukan langsung serta-merta Allah murka. Sebelumnya Allah rahmati, tegur sampai titik di mana orang ini tidak pantas lagi untuk dirahmati, Allah murkai. Itu yang ana tahu, wallahu a'lam. Mana yang lebih afdol, Ustaz? Miskin sabar atau kaya bersyukur? Kalau pertanyaan anak balik gimana? Antum maunya yang mana? Hah? Antum maunya yang mana di antara dua itu? Miskin sabar, kaya bersyukur, maunya mana? Kaya sabar, gak cocok, Pak. Jangan dipertemukan dua hal yang bertolak belakang. Saya mau siang yang gelap gitu. Jangan, siang yang terang, gak bisa siang gelap. Hidup kita, sehebat apapun kita, selancar apapun kehidupan ini, berganti-ganti antara tawa dan sedih, berganti-ganti antara nikmat dan musibah. Maka manusia terbaik adalah ketika musibah yang datang dia sabar, ketika nikmat yang datang dia bersyukur. Takkan pernah ada hidup musibah terus sehingga harus sabar terus tanpa ada nikmat yang harus disyukuri. Gak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin sebaliknya. Nikmat terus gak pernah diuji dengan untuk bisa sabar. Gak pernah, Pak. Gak pernah ada orang yang tidak akan diuji dengan kesabaran oleh Allah. Hidup itu seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan adanya kemudahan karena ada kesulitan. adanya pertolongan karena adanya kesabaran. Dua itu kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang terbaik adalah melakukan segala sesuatu pada saatnya. Pada saatnya dibutuhkan sabar, kita sabar. Pada saat dibutuhkan syukur, kita syukur. Maka orang yang salah ketika orang tuanya meninggal, anaknya tabrakan, dia tertawa. Salah. Harusnya dia bersedih dengan kesabarannya. Tapi tetap bersedih. Kalau ada orang yang mengatakan dengan meninggalnya anak saya tertawa karena saya mengharapkan pahala, itu orang yang sudah salah kodrat. Ada orang yang ketika istrinya meninggal dia katakan alhamdulillahirrabbilalamin. Salah zikir itu, Pak. Nabi Muhammad SAW, anak beliau meninggal, beliau menangis. Ada lebih hebat daripada Nabi berhadapan dengan musibah? Siapapun yang menyatakan ini lebih hebat daripada Nabi, sudah jelas kesalahan dan kebatilannya. Anak Nabi Muhammad meninggal, Rasulullah menangis. Meneteskan air mata. Dan Rasulullah SAW berkata, innal qalba yahzun. Hati ini bersedih. Nabi mengakui bersedih. Dia orang yang paling kuat berhadapan dengan takdir Allah, namun menyatakan hati bersedih. Wa innal aina tadma. Mata mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Namun kita tidak akan mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Rabb kita. Mengalir dengan takdir dan menerima ketentuan takdir. Hati tetap bersedih, air mata tetap mengalir. Wallahu a'lam. Manakala kita hidup, kita pelajari kehidupan Rasul kita tercinta, maka kehidupan seperti Rasul itulah yang terbaik. Karena tidak ada orang yang hidupnya lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum ingin meniru kehidupan yang terbaik, tiru kehidupan Rasul. Kalau mampu, sekuat tenaga. Tapi kalau tidak mampu, tidak dipaksakan, harus seperti Rasul. Dan siapa yang bisa? Tapi paling tidak mendekati. Wallahu a'lam. Bagaimana harusnya kita memandang kaya dunia dengan tujuan supaya bisa berinfak sampai kerja banting tulang? Atau bagaimana seharusnya, haruskah kita santai dalam bekerja, dalam mencari nafkah? Banyak orang, dia ingin bekerja banting tulang supaya kaya katanya, supaya berinfak. Tapi itu menjelang kaya aja, Pak, itu. Setelah kaya gak keluar-keluar juga infaknya itu. Sebenarnya yang kedermawan itu tidak perlu nunggu kaya. Orang dermawan itu tidak perlu nunggu kaya dulu baru jadi dermawan. Kedermawan itu dimulai dari kondisi apapun. Orang yang dermawan ketika dia tidak kaya tetap dermawan. Ketika kaya dia akan juga tetap dermawan. Karena orangnya dermawan. Kalau orang yang tidak suka berinfak, dia ketika kurang harta dia tidak suka berinfak. Kaya harta pun dia tidak akan suka berinfak. Karena memang dia tidak suka berinfak. Kadang-kadang kita benar-benar sering mengatakan saya kalau kaya akan begini, begini, begini. Tapi begitu sudah sampai ke kaya itu, gak terlaksana. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika belum punya mobil, baru punya motor. Saya punya berangan-angan begini. Kalau saya punya mobil, setiap saya ke masjid mungkin saya akan bawa orang yang akan ke masjid. Orang jalan ke masjid, saya bawa. Setelah punya mobil, lain lagi ternyata, Pak. Begitu kita mau menaikkan orang, jangan-jangan orang ini berbuat jahat kepada saya nanti. Terutama waktu subuh gitu. Artinya apa? Kondisi kita ketika kaya gak akan sama dengan apa yang kita pikirkan ketika kita belum kaya. Jangan kira hal yang itu akan bertahan terus ketika keadaan sudah berubah. Masing-masing punya kondisi. Kondisi kita dengan keadaan sekarang miskin, kondisi kita dengan keadaan kaya, dua hal yang sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda. Dan itu diketahui oleh orang-orang yang berubah kehidupannya dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, yang awalnya mengalami kesulitan dan kesulitan, dan sekarang mengalami kemudahan demi kemudahan sehingga memiliki harta dan kekayaan. Sangat berbeda dengan apa yang dia dulu asumsikan ketika menjadi orang kaya, dengan real keadaan sekarang ketika dia sudah menjadi orang kaya. Sangat berbeda, alam yang berbeda. Sehingga tidak bisa keadaan kita di masa miskin akan kita praktekkan seperti itu di saat kita kaya, akan sangat sulit. Maka kalau ingin jadi dermawan, mulailah dari kedermawanan itu dari sekarang. Oleh karena itu, yang Allah cintai dan sangat Allah cintai adalah orang yang selalu dermawan. Fil usri wal yusri. Dalam fil fakri wal ghina. Dalam kefakiran dan kaya. Selalu dermawan. Selalu menolong dan membantu. Dan orang yang sudah terdidik dengan kedermawanan di saat susah, di saat lapang, dia juga tetap dermawan, karena memang dia dermawan. Wallahu ta'ala alam. Jadi begitu soal kedermawanan. Jadi kadang-kadang hanya tipuan semata di awal-awal. Kira berarti pulang jadi orang kaya, nanti akan saya gini, begini, begini. Enggak semudah yang kita bayangkan. Tak semudah yang kita bayangkan. Kemudian soal santai bekerja dalam mencari nafkah santai, itu juga salah, tidak benar. Karena mencari nafkah adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan dalam hal yang bermanfaat, Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Tamaklah engkau kepada apa yang memberikan manfaat kepadamu. Santai dalam arti kata tidak bekerja maksimal, itu juga tidak benar. Itu juga tidak benar dalam syariat. Kita disuruh Allah berusaha. Kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Urusan berapa yang kita dapat, serahkan kepada Allah. Namun usaha kita maksimal. Wallahu a'lam. Tentang puasa di bulan Syaban, apakah harus diperbanyak atau cukup Senin Kamis 3 hari saja di tengah bulan? Nabi SAW kata Aisyah, memperbanyak puasa di bulan Syaban. Memperbanyak puasa di bulan Syaban. Maka lakukan puasa sebanyak mungkin di bulan Syaban. Dan tidak ada keterangannya hanya Senin Kamis saja. Ya, ini kalau kita mau Senin puasa, Ahad puasa, Senin puasa, Selasa puasa, boleh sebenarnya bulan Syaban ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Nabi puasa sebulan penuh lebih daripada Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat beliau banyak puasa di setiap bulan lebih daripada puasa Syaban, di bulan Syaban. Maka kalau kita berbanyak puasa, perbanyak di bulan Syaban. Kalau sebelumnya kita puasanya 3 kali dalam sebulan, hanya 3 kali saja. Sekarang 3 kali plus tambah Senin Kamis, artinya kita sudah memperbanyak puasa juga di bulan Syaban dari yang sebelumnya. Kalau kita sudah 3 kali tiap bulan tambah Senin Kamis, perbanyak lagi di bulan Syaban, tambahkan puasa-puasa yang lain. Allah. Ustaz, tentang 3 ayat terakhir dalam surah Al-Hasyr, apabila dibaca ketika waktu asar, malaikat akan menjaga kita dari asar sampai subuh. Dan ketika dibaca waktu subuh, malaikat akan menjaga kita sampai asar. Apakah benar Ustaz? Tidak tahu. Anda tidak tahu dalam hal ini. 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Berarti dimulai dari ayat Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Dikatakan di sini bahwa ada orang yang mengatakan kalau dibaca 3 itu sampai akhir, di waktu sore dijaga oleh malaikat sampai subuh, dibaca setelah subuh dijaga. Enggak tahu ada keterangan yang seperti itu. Bagaimana maksud dari Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102? Apa 102 ayat surah Ali Imran itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang benar, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa adalah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik di hadapan orang atau tidak di hadapan orang, baik ketika di depan sahabat-sahabat, kerabat, atau ketika sendiri. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Adapun jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam adalah menjaga diri untuk selalu dalam ibadah dan ibadah. Menjaga diri dalam selamkan ibadah, ibadah, ibadah. Dalam hal yang Allah ridhoi, dalam hal yang Allah ridhoi. Dijaga terus supaya selalu berada dalam hal yang Allah ridhoi. Supaya ketika kematian datang kita dalam keadaan sedang berada dalam hal yang Allah ridhoi. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Niat rukun sholat apa yang dibarengkan dengan takbiratul ihram? Niat rukun sholat apakah yang dibarengkan dengan takbiratul ihram? Kurang ngerti saya pertanyaannya. Kalau pertanyaannya begini, apakah niat sholat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram? Saya mengerti pertanyaannya. Tapi niat rukun sholat, jadi niat untuk rukunnya, bukan niat untuk sholatnya, niat untuk rukunnya. Mungkin pertanyaannya, apakah niat sholat yang merupakan rukun sholat, itu mungkin pertanyaannya. Apakah niat sholat yang merupakan rukun sholat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram? Jawabannya tidak. Karena niat itu mendahului amalan dan juga menyertai amalan. Dia menyertai dan juga mendahului. Anda mau tanya kepada antum yang hadir semuanya ini, tolong jawab. Punya niat naik haji gak? Ya, antum kan belum naik haji. Berarti sebelum naik haji sudah ada niat. Pertanyaan kedua adalah, apa kata-kata yang antum ucapkan dalam niat itu? Nawaitu an ahujja baitallahi. Idza tata'tu lillahi ta'ala, gitu. Sengaja aku berniat untuk pergi haji ke Baitullah kalau aku mampu karena Allah. Enggak pernah kan kita ucapkan niat itu? Nah, begitu juga dengan niat salat. Nabi tidak pernah ajarkan kita untuk mengucapkan niat. Karena niat, kata orang Arab, niat itu bahasa Arab. Niat itu, kata orang Arab, ketika kita kembali kepada orang Arab dan lafaz Arab, niat itu adalah azmul qalbi, keinginan hati. Hati berkeinginan, itulah niat. Maka niat kita yang hadir di majlis ini berbeda-beda ini. Setelah kita bubar ini, niat kita berbeda-beda. Ada yang niatnya pergi jenguk orang tua, ada yang niatnya belanja ke pasar, ada yang niatnya makan sate, ada yang niatnya beli ini, beli itu. Niat kita bermacam-macam. Karena kita punya keinginan yang bermacam-macam setelah selesai pengajian ini. Saya ingin mengatakan bahwa secara bahasa Indonesia pun, niat itu tidak perlu dilafaz-lafazkan. Niat itu keinginan hati. Itulah niat. Nabi tidak pernah mengajar kita untuk melafazkannya. Apalagi dilafazkan di saat takbiratul ihram. Dipadukan antara takbiratul ihram dan niat. Bagaimana caranya? Lafaz lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, sementara hati kita mengucapkan usolli sholata adzuhri arba'a rakaatin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Melafazkannya saja tidak ada sunnahnya dari Nabi kita. Apalagi dilafazkan di saat takbiratul ihram. Jadi sulit lidah kita melafazkannya dan hati kita melafazkan niat, jadi berat takbiratul ihram itu. Makanya ada orang takbiratul ihramnya berulang-ulang. Karena yang pertama enggak sukses. Insyaallah ini pertanyaan terakhir. Apakah dosa-dosa manusia itu menyakiti makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi? Jawabannya ya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu menyakiti tanaman-tanaman dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dari Imam Muslim. Kata Nabi SAW, apabila seseorang meninggal dunia, antara dua, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang meninggal dunia antara dua keadaannya. Kalau tidak meninggal dunia untuk istirahat, atau dia meninggal dunia membuat orang istirahat. Amal mu'min famustarihun. Adapun orang mukmin yang meninggal, dia adalah orang yang meninggal untuk istirahat. Adapun orang yang fasik, famustarahun minhu. Orang lain istirahat darinya. Yastarihu ad-dawabu wasyajaru. Wa yastarihu minhu an-nasu au bashar au kama qala sallam wad-dawabu wasyajar. Istirahat dari kejelekan-kejelekannya manusia, hewan-hewan dan tanaman-tanaman. Itu kata Nabi kita tercinta. Jadi orang yang berbuat maksiat ketika dia meninggal, membuat hewan-hewan tenang dengan meninggalnya dia. Pohon-pohon tenang dengan meninggalnya dia. Manusia juga tenang dengan dia meninggal dunia. Istirahat orang dibuatnya. Karena ketika ada dia buat onar. Buat onar kepada manusia, hewan-hewan juga merasa tidak nyaman dengan keberadaannya termasuk pohon-pohon. Begitu Nabi mengatakannya dan kita tidak tahu bagaimana penderitaan pohon dengan maksiat manusia. Bagaimana penderitaan hewan dengan maksiat manusia? Kita tidak tahu. Tapi Nabi mengatakan menjadi istirahat manusia, menjadi istirahat tanaman, menjadi istirahat binatang-binatang dari orang fasik yang meninggal dunia. Adapun orang mukmin, dia meninggal dunia untuk dia pergi istirahat. Wallahu taala alam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan manfaat dan penuh dengan pahala. Dan semoga Allah menyatukan jasad kita nanti di ridhonya dan surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doa akhir dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.